Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, azzakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca suatu risalah yang ringkas sedikit, akan tetapi pada risalah tersebut menjelaskan tentang kaidah-kaidah yang perlu, sangat perlu untuk kita ketahui, karena kaidah-kaidah ini berkaitan dengan perkara yang paling penting dalam hidup kita, yaitu at-tauhid dan syirik. At-tauhid dan syirik, kita mempelajari tauhid sehingga kita bisa mengamalkannya, dan kita mempelajari kesyirikan sehingga kita bisa menjauhinya. Ya, karena keselamatan hidup kita di dunia dan akhirat, kebahagiaan hidup kita di dunia dan akhirat tergantung pada perkara ini, perkara tauhid dan perkara syirik. Ya. Mentauhidkan Allah dan tidak melakukan sedikit pun dari segala macam bentuk kesyirikan, yang kesyirikan merupakan bahaya terbesar yang mengancam kehidupan seorang hamba, yang apabila menimpa seorang hamba, niscaya dia tidak akan selamat di dunia dan akhirat. Risalah yang berjudul Al-Qawaidul Arba, kaidah yang empat. Sesuai dengan judulnya, maka pada kitab ini atau risalah ini ada empat kaidah yang akan menuntun kita, empat kaidah yang berandaskan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menjelaskan kita tentang tauhid dan tentang syirik secara global. Ya. Secara globalnya kita harus sudah mulai mengetahui makna sebenarnya dari tauhid, begitu juga apa itu kesyirikan. Ya, adapun secara rinci dari makna syirik dan tauhid, ya, itu akan antum dapatkan dalam kitab-kitab yang lain. Dan risalah ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala An-Najdi. Yang termasuk sebagai pelajaran-pelajaran dasar yang harus ditempuh oleh seorang talib, seorang penuntut ilmu dalam belajar. Ringkas, kecil, tetapi begitu pentingnya risalah ini kalau kita ingin melihat penjelasannya para ulama, ternyata tidak sedikit para ulama yang menulis penjelasan tentang kitab ini. Di situ ada Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mempunyai syarah penjelasan dari risalah ini. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Ya. Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah. Syekh Saleh Al-Usyaikh hafizahullah dan banyak masyayikh yang lain. Ya, apa yang Anda sebutkan, apa yang Anda punya saja dari syarah suruhat, penjelasan-penjelasan dari kitab ini. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa perhatiannya para ulama terhadap risalah ini. Risalah yang ringkas akan tetapi begitu padat isinya, begitu penting isinya. Ya, sehingga dipelajari, dibacakan oleh masyayikh-masyayikh kibar pada zaman ini. Taib, kita bacakan. Qala Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-Karim رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. Bismillahirrahmanirrahim. Sering sekali kita dapatkan para penulis kitab mereka memulai tulisannya dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita akan bahas sedikit tentang alasan mereka menulis atau memulai tulisannya dengan al-basmalah, dan sedikit mengulas sedikit tentang maknanya atau ringkas, secara ringkas saja. Ya, karena maknanya begitu agung ya, kalau kita mau melihat dari makna bismillahirrahmanirrahim ini saja, masya Allah. Al-Mu'allif rahimahullah, penulis yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau memulai risalah yang barakah ini dengan al-basmalah. Sebagaimana risalahnya para ahlul ilm dan sebagaimana tulisannya mereka. Yang demikian itu ada beberapa sebab, alasan kenapa para ulama menulis dengan memulai atau memulai tulisan mereka dengan al-basmalah. Yang pertama, iktidaan bi kitabillahi ta'ala. Yaitu meneladani, mencontoh dari kitab Allah Azza wa Jalla. Idh hiya awwalu ayatin fihi ala qawli ba'di ahli al-ilm. حيث افتتح الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين المصحف العثماني بها وتلوها وتبعهم جميع من كتب المصحف بعدهم في جميع الأمصار. Yang pertama, meneladani kitab Allah Ta'ala. Karena al-basmalah ini adalah awal ayat yang terdapat di dalam mushaf. Ya, bukan awal ayat yang turun, perhatikan. Awal ayat yang terdapat di dalam mushaf, ya, di mana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka memulai mushaf ini, mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani itu mushaf yang kita pegang sekarang ini. Ya. Terlepas dari perselisihan apakah al-basmalah itu masuk dalam surat, apakah ayat tersendiri. Ya. Yang sahih bahwasanya al-basmalah itu adalah ayat. Al-basmalah itu adalah ayat Al-Qur'an. Ya. Kita tidak membahas apakah dia termasuk dalam surat, ya, ataukah dia berdiri sendiri, ataukah yang hanya termasuk dalam surat hanya Al-Fatihah saja. Bukan itu bahasan kita. Bahasan kita bahwasanya yang kita lihat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika mereka memulai, ya, tulisan mereka atau ketika mereka menulis mushaf, mereka memulai dengan ayat ini yaitu al-basmalah. Baik. Mereka memulai membaca Al-Quran dengan al-basmalah. Kemudian ini diikuti oleh siapa saja yang menulis mushaf setelah mereka di seluruh negeri. Memulai penulisan mushaf dengan al-basmalah. Ya. Ini salah satu sebabnya. Yang kedua, wattiba'an li hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muqatabatihi wa murasalatihi. Yang kedua, dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan bahkan ini bukan hanya sekedar petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus saja, bahkan penulisan basmalah ini ya adalah sunannya para al-anbiya, sunannya, sunnahnya para al-anbiya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebagaimana yang terdapat di dalam surat An-Naml tentang kisahnya Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam dengan Malikatu Saba, ratu negeri Saba. Yang ratu negeri Saba ini ya terkenal namanya adalah Ratu Bilqis. Ya. Sering disebut namanya Ratu Bilqis. Tapi yang jelas dalam Al-Qur'an disebut sebagai Malikatu Saba, ratu negeri Saba. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah tentang risalah, surat yang ditulis oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam yang dikirim kepada Ratu Saba ini. Qala Allah Ta'ala qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Qalat, siapa yang berkata? Malikatu Saba. Ratu Saba yang berkata, wahai para pembesar, pembesar negerinya, sungguhnya telah dikirim kepadaku satu kitab yang mulia. Innahu min Sulaiman, dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dimulai kitab itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan al-basmalah. Ya, menunjukkan bahwasanya menulis atau memulai tulisan dengan al-basmalah ini bukan hanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan juga sunnahnya para al-anbiya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai tulisan atau surat yang akan dikirim. Yang menulis bukan beliau. Rasulullah SAW ummi. Tapi beliau mendiktekan. Sebagaimana tulisan beliau kepada Herkel atau Heraklius, Kaisar Romawi. Sebagaimana yang terdapat dalam hadisnya Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab awal Sahih Bukhari. Ya. Beliau menulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba'al huda. Beliau mengucapkan salam kepada siapa? Yang mengikuti petunjuk. Bukan pada hirkelnya secara langsung. Ya, tapi mengucapkan salam kepada yang mengikuti petunjuk. Syahidnya bahwasanya di sini dimulai dengan apa? Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga risalah-risalah beliau, surat-surat beliau yang dikirimkan kepada beberapa pembesar kerajaan. Ya. Maka ini salah satu alasan kenapa kita memulai dengan al-basmalah di setiap tulisan kita. Yang ketiga, qala Ibnu Hajar rahimahullah, wa qad istaqarra 'amalul a'immah al-musannifin al-iftitahi kutubil ilmi bil basmalah wa qad mu'dham kutubir rasail. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa qad istaqarra 'amalul a'immah. Ya, istaqar, telah tetap amalannya para al-a'immah, para imam, para musannif, para penulis kitab, bahwasanya mereka memulai, ya, kitab-kitab mereka dengan al-basmalah. Begitu juga risalah-risalah mereka dengan al-basmalah. Kalau kita lihat Sahih Al-Bukhari dimulai dengan al-basmalah. Subhanallah. Dan begitu juga kitab-kitab yang lainnya. Ya, maka kita memulai basmalah, atau di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai al-basmalah pertama, ya, dalam rangka menteladani kitabullah, yang kedua dalam rangka menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga dalam rangka menteladani para ulama. Kemudian dari sisi makna, sebagai atau berapa pentingnya bismillahirrahmanirrahim ini kita tulis atau kita ucapkan di dalam setiap awal pekerjaan kita, bukan hanya menulis, tapi setiap awal pekerjaan kita. Ya. Karena umum al-basmalah ini, walaupun secara khusus hadis yang sahih adalah ketika menulis, tapi boleh kita amalkan secara umum. Ketika kita memulai pekerjaan kita, kita mulai dengan al-basmalah, dengan bismillah. Kenapa? Kalau kita melihat arti bismillahirrahmanirrahim dalam Quran-Quran terjemahan atau mereka yang mengartikan, apa kira-kira artinya? Hah? Dengan menyebut nama Allah, gitu kan? Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus kenapa dengan menyebut nama Allah? Ya, apa yang diinginkan ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala di awal pekerjaan kita? Apakah hanya sekedar kita menyebutkan nama Allah tanpa ada maksud apa-apa? Lah, disebutkan makna ketika seorang mengucapkan al-basmalah adalah dia yasta'in billah, meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah. Ini yang pertama. Ya. Huruf ba yang ada pada kata bismillah, al-ba kalau kita nanti belajar harful jar, maknanya di sini adalah listi'anah, dalam rangka meminta pertolongan dengan menyebutkan nama-nama Allah yang Rahman, yang Rahim. Ya. Sehingga di sini kalau kita mau gali lagi terkandung nilai tauhid yang sangat besar. Apa itu? Karena kita tahu bahwasanya kita tidak akan bisa, ya, melakukan pekerjaan kita, apakah itu menulis dan yang lainnya, apakah itu ibadah atau yang lainnya, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Persis ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami beribadah, hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ya, ini pengakuan seorang hamba akan betapa lemahnya dirinya dan bahwasanya tidak mungkin dia bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang hamba harus menyadari betapa lemahnya dirinya. Bahwasanya dia adalah seorang hamba yang lemah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu dia melakukan pekerjaannya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, apa maknanya? Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama Allah. Di situ ada namanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tiga nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawassul kita dengan nama-nama Allah, tawassul yang disyariatkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita meminta pertolongan kepada Allah untuk menolong kita dalam pekerjaan kita. Ya, ini yang pertama. Dari makna bismillahirrahmanirrahim. Kita meminta pertolongan kepada Allah. Zat yang maha luas rahmatnya. Zat yang maha memberi rahmat. Ya. Secara ringkas makna Ar-Rahman adalah Dzurrahmatil wasi'ah, yang memiliki, yang maha memiliki rahmat yang sangat luas. Dan Ar-Rahim maknanya Dzurrahmatil wasilah, yang memiliki rahmat yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ya. Secara maknanya, maka ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebutkan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, yang memiliki rahmat yang sangat luas dan yang memiliki rahmat yang diberikan kepada siapa saja yang di Allah kehendaki. Ini yang pertama dari makna basmalah. Yang kedua maknanya, ya, atau faedahnya adalah at-tabaruk, mencari barakah dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita memulai pekerjaan kita dan yang kita mulai adalah dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berharap pekerjaan kita adalah pekerjaan yang barakah karena dimulai dengan nama Allah yang maha indah. Bukan dengan yang lainnya. Ini dua makna dari al-basmalah. Yang pertama, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan. Dan yang kedua adalah kita mengharapkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memulai pekerjaan kita, mengawali pekerjaan kita dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, as'alullah al-karim rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah al-karim yang maha mulia, Rabbal Arshil Azim, penguasa arsh yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Ini adalah doa dari al-muallif, dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab terhadap siapa saja yang membaca risalah ini. Ya. Ada tiga doa di dalam pembukaan kitab ini atau risalah ini. Doa yang pertama beliau mengucapkan ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, aku meminta kepada Allah yang maha mulia, penguasa dari arsy yang agung, untuk yatawallaka, yaitu membela, menolong, mencintai, memberikan taufik padamu, memberikan petunjuk padamu. Ini makna yatawallaka. Tawalli terkandung padanya apa? Al-mahabbah, an-nusrah, al-hidayah, at-taufik. Berarti di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mendoakan kita. Mereka yang membaca risalah ini, ya, kepada kita semuanya, agar kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayatau al-wilayah, yaitu al-mahabbah wal-qurbah, kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita di dunia dan akhirat. Yuhibbuhu Allah wa yuqarribuhu minhu wa yahdihi wa yuwaffiquhu. Subhanallah. Doa agar Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan hidayah dan memberikan taufiknya kepada kita. Ya, doa yang sangat mulia, sangat agung dari Syekh pada siapa saja yang membaca risalah ini. Ya, dan inilah yang sepantasnya bagi seorang muallim, seorang pengajar, untuk mendoakan bagi mereka yang diajarkan dengan doa-doa kebaikan. Dan di antara doa-doa kebaikan adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di sini. Doa agar kita mendapatkan al-wilayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan, kedekatan, hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala fid dunia wal akhirah. Ini doa yang pertama. Kemudian yang doa yang kedua, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau penuh barakah dimanapun kamu berada, dimanapun engkau berada. Ya. Dan ini adalah harapan dari setiap orang, bahwasanya umurnya, ya, apa yang dia lakukan, ilmunya, amalannya, hartanya, pekerjaannya diliputi dan dipenuhi oleh barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa yang tidak mau demikian? Siapa yang tidak mau ketika, ya, kita apa saja yang kita lakukan, atau apa saja yang ada di sekitar kita atau diri kita, ternyata diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apa itu al-barakah? Kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak. Kebaikan yang tetap, yang sangat banyak, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itu al-barakah. Artinya kalau umur kita barakah, berarti umur kita dipenuhi dengan kebaikan yang sangat banyak dari Allah. Kalau harta kita barakah, berarti harta kita dipenuhi dengan kebaikan yang sangat banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena belum tentu harta itu barakah. Ya. Belum tentu harta, misalnya seorang itu memiliki harta yang banyak, tapi belum tentu barakah. Tapi belum tentu harta itu mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Justru yang ada adalah kejelekan. Maka ini adalah doa yang kedua yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah. Ya, mendoakan bagi kita agar kita penuh barokah di mana saja kita berada. Barokah, harta kita barokah. Ya, keluarga kita barokah. Ilmu kita barokah. Amalan kita barokah. Umur kita barokah. Apa yang kita lakukan barokah? Siapa yang tidak mau? Ya. Maka ini adalah sekali lagi doa yang sangat agung. Yang disebutkan atau yang didoakan oleh Syekh Muhammad Ibn al-Wahhab. Kepada siapa saja yang membaca risalah-risalah beliau. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, doa yang ketiga ini terkandung padanya tiga perkara. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk dari kalangan yang pertama, orang-orang yang bersyukur ketika dia mendapatkan kenikmatan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika mendapatkan musibah sebagai orang yang bersabar. Dan yang ketiga, ketika melakukan kesalahan dan dosa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga doa yang terkandung pada doa yang ketiga. Ya. Ingat, ada tiga doa dari Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab kepada kita semua. Yang pertama, beliau mendoakan agar kita dicintai, ya, dan mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, yaitu ayat tawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya tawallaka, ya, memberikan padamu wilayah. Apa wilayah yang dimaksudkan sini? Yaitu al-mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala, al-qurbah, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, at-taufik wal hidayah, taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau mendoakan kepada kita an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Semoga engkau menjadi orang yang penuh barakah dimanapun engkau berada. Barakah dari sisi apa? Dari sisi apa saja? Apakah umur kita, apakah harta kita, apakah ilmu kita, apakah amalan kita, apakah keluarga kita, semuanya penuh barakah, subhanallah. Dan yang ketiga adalah doa beliau untuk kita, terkandung pada doa yang ketiga ini ada tiga hal. Apa yang pertama? Engkau, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk orang-orang yang bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian dan musibah, dan orang-orang yang beristighfar meminta ampunan pada Allah ketika melakukan dosa. Ya. Baik, kita akan jelaskan tiga doa yang terkandung pada doa yang ketiga ini. Beliau mengatakan wa an yaj'alaka mimman utiya syakara. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk orang-orang yang bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzkuruni adzkurkum washkuruli wa la taghfurun." Berzikirlah, ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. "Washkuruli wa la taghfurun." Dan bersyukurlah, jangan kalian kufur. Lawan dari syukur adalah kufur. Kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidaklah ya, apa yang ada pada kalian dari satu kenikmatan kecuali nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala wajib hukumnya untuk kita syukuri. Ya. Perintah dari Allah, washkuru li wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, seandainya kalian ya bersyukur kepadaku, la azidannakum, sungguh aku akan tambah. Wala in kafarkum fa in azabi la syadid. Ya, seandainya kalian kufur, maka azabku sangatlah pedih. Ancaman kepada yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk, tidak mungkin kita terlepas dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wajib bagi kita untuk bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ya, syukur nikmat itu ada tiga. Ada dengan tiga cara kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan hati kita. Yang pertama dengan hati kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Bagaimana caranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita? Yaitu dengan mengakui. Kita mengakui dengan hati kita bahwasanya kenikmatan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat nikmat yang dia dapatkan adalah dari diri dia sendiri. Hati-hati. Ya. Terkadang kalau kita mendapatkan kenikmatan, kita mengatakan atau kita yakini bahwasanya ini adalah akibat atau sebab ya dari kerja keras kita. Sehingga terkadang kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Betul bahwasanya kita diperintahkan untuk melakukan sebab. Dan justru ketika seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus melakukan sebab-sebab yang dibolehkan. Tetapi ketika dia mendapatkan kenikmatan, maka sepantasnya lah bahwasanya kenikmatan itu dia sandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, bukankah saya melakukannya dengan sebab yang dibolehkan? Betul. Tapi kalau kita tanya lagi siapa yang memberikan ya, taufik kepadamu untuk melakukan sebab, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Engkau melakukan sebab-sebab itu saja merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Ditambah lagi hasil yang engkau dapatkan itu adalah nikmat dari Allah yang patut engkau syukuri. Maka alangkah ya baiknya ketika kita tundukkan hati-hati kita ini dengan mengakui bahwasanya nikmat-nikmat, apakah itu hasil kerja keras kita atau tidak, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga yang ada adalah sikap tawadhu, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sikap takabur, sikap sombong, merasa dirinya paling hebat, ujub, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling sukses, merasa dirinya paling kaya, lupa bahwasanya semua kenikmatan, apakah dalam bentuk ilmu, apakah dalam bentuk harta, ataupun dalam bentuk rezeki yang lainnya, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan kita. Yaitu kita dengan mengucapkan pujian-pujian kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mengucapkan alhamdulillah terhadap nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ya. Mengkhabarkan atau menceritakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita dalam bentuk pujian kepada Allah, bukan dalam bentuk kesombongan. Ya. Menceritakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya dalam bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ceritakan kenikmatannya bukan dalam rangka apa menyombongkan diri, membanggakan, ya. Bahwasanya dia mendapatkan kenikmatan ini, engkau tidak. Bukan seperti itu. Tapi dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah kisah tiga orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang buta, seorang yang memiliki atau botak, ya botak dengan gundul lain ya. Botak itu memang rambutnya nggak tumbuh. Kalau gundul memang sengaja dicukur gundul, itu gundul. Ada yang abros, yang memiliki penyakit kulit, ya, kudisan dan sebagainya. Ya. Dalam keadaan miskin, dalam keadaan penyakitan, dalam keadaan mereka tidak dipedulikan oleh siapapun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Disembuhkan mereka dari penyakit mereka dan diberikan harta. Sehingga ketiga orang ini menjadi peternak yang sukses. Ada yang ternak unta, ada yang ternak sapi, dan ada yang ternak kambing. Dua di antara mereka, yang botak, yang penyakit kulit ini, kufur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya harta mereka pun lenyap, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan oleh si buta ketika dia mendapatkan ujian? Dia sebutkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, ya, ketika malaikat yang diutus pada dia oleh Allah Subhanahu wa taala, antum bisa lihat kisahnya di dalam kitab-kitab hadis. Ya. Yang menyamar menjadi seorang yang dalam keadaan kehabisan bekal. Malaikat ini meminta bantuan kepada orang yang buta ini. Apa kata si buta ini? Dia berkata, "Kuntu a'ma faraddallahu alayya basari wa kuntu fakiran fa'agnani Allah." Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menceritakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu aku ini seorang yang buta. Kemudian Allah kembalikan penglihatanku. Ya. Dia ceritakan kenikmatannya. Apakah dalam bentuk kesombongan? Tidak, justru dalam bentuk pengakuan dan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntu faqiran, dulu aku seorang yang fakir, seorang yang miskin, fa aghnani Allah. Kemudian aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang kaya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dia ceritakan. Bukan dalam bentuk kesombongan, akan tapi dalam bentuk pengakuan akan nikmat dari Allah dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang diberikan kepada kita melalui lisan kita. Dan yang ketiga adalah melalui anggota badan kita, melalui jawarih. Kita mensyukuri nikmat dengan anggota badan kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita gunakan dalam untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki nikmat penglihatan, mata yang sehat kita gunakan untuk melihat apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhkan dari pandangan yang haram. Kita memiliki atau mendapatkan kenikmatan berupa kemampuan untuk berbicara. Maka kita berbicara dengan pembicaraan yang baik, bukan pembicaraan-pembicaraan yang jelek. Dan lain sebagainya dari kenikmatan-kenikmatan kita gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang itu telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga cara ini, apakah berarti dia telah selesai? Apakah berarti telah impas? Kenikmatan telah dibalas dengan rasa bersyukur dari dirinya. Yang perlu kita ketahui, ya, seoptimal apapun, semaksimal apapun kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak akan sebanding dengan nikmat-nikmat dari Allah yang telah diberikan kepada kita. Ya. Artinya tetap saja yang namanya syukur kita itu kurang. Tetap saja yang namanya syukur kita itu, ya, tidak bisa dibandingkan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Loh kok bisa? Ya bisa. Sekarang kalau ana tanya, ketika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kalian, dengan lisan kalian, dengan anggota badan kalian, apakah itu bukan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dimudahkan kita untuk bersyukur. Ya. yang ini membutuhkan rasa syukur pula. Paham? Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu bukan merupakan kenikmatan dari Allah? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersyukur. Berarti nikmat bersyukur ini perlu disyukuri pula. Ya. Dan nikmat bersyukur karena kita bisa bersyukur perlu disyukuri pula. Ya. Dan begitu seterusnya. Maka yang bisa kita lakukan adalah seoptimal mungkin, sebisa mungkin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan kalian sangka bahwasanya rasa syukur itu berarti sudah impas kita dengan nikmat Allah. Lah. Ya. Tetap saja semakin banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, justru akan semakin banyak pula yang harus kita syukuri lagi. Ya. Menunjukkan keterbatasan manusia dan menunjukkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Kemudian doa yang kedua yang terkandung dalam doa ketiga ini, beliau mengatakan wa idza butuliya sabara, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk yang bersabar ketika ditimpa oleh bencana, oleh musibah. Kalau tadi kita didoakan untuk sebagai seorang yang bersyukur, doa ini kita didoakan untuk menjadi orang yang bersabar. Menahan diri, mampu menahan dirinya. Terhadap apa? Atau dari apa? Para ulama menyebutkan kesabaran itu ada tiga macam. Ya, yang pertama adalah kesabaran untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lu, apakah ketaatan itu butuh kesabaran? Jelas. Ya. Jelas sekali bahwasanya kesabaran itu sangat dibutuhkan ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah. Huffatil jannatu bil makarih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya jannah, surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang tidak disukai. Tidak disukai oleh siapa? Tidak disukai oleh nafsu kita. Oleh syahwat kita. Tidak disukai. Ya, ketaatan-ketaatan. Setiap hari harus sholat 5 waktu. Berjamaah untuk yang laki-lakinya. Di masjid. Membutuhkan kesabaran. Untuk kita bisa melakukannya. Membutuhkan kesabaran kita untuk terus istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Sholat malam. Tak siapa di antara kita yang sabar untuk melakukannya setiap malam. Puasa. Siapa di antara kita yang mampu untuk bersabar ketika harus berpuasa? Puasa sunnah saja. Berarti apa? Berarti yang namanya ketaatan itu butuh kesabaran. Kita tahan diri kita untuk terus-menerus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kesabaran as-sabru an maksiatillah. Kesabaran untuk menahan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena an-nafs, nafsu, jiwa itu ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada perkara yang jelek. Hufatin nar bisyahwat. Ya. Dan neraka itu diluputi oleh syahwat. Perkara-perkara yang disenangi oleh nafsu kita. Kita butuh bersabar untuk menghindari perkara-perkara tersebut. Kita harus bersabar menahan diri kita untuk tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Waliyahubillah. Dan yang ketiga adalah as-sabru alal musibah. Kesabaran terhadap musibah yang menimpa dirinya. Bersabar terhadap takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dia sukai. Musibah. Apakah itu berupa kematian dari kerabatnya? Apakah itu kehilangan harta bendanya? Apakah dia ditimpa oleh suatu penyakit? Dan lain sebagainya dari segala macam bentuk musibah. Ketika menimpa dirinya, hendaknya dia bersabar atas musibah tersebut. Ya. Kemudian doa yang ketiga, wa idza aznaba istaghfara, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan engkau termasuk orang-orang yang ketika dia melakukan dosa dan kesalahan dia beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa yang dia lakukan. Karena kita ini Bani Adam yang memang sebagai tempat untuk melakukan kesalahan. Sebagaimana dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama. Kullu Bani Adam khata'un. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap Bani Adam itu khata', bukan hanya sekadar melakukan kesalahan, tapi selalu melakukan kesalahan. Dan memang itulah keadaan manusia. Selalu melakukan kesalahan. Akan tetapi sebaik-baiknya orang-orang yang selalu melakukan kesalahan adalah at-tawwabun. Mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam satu hadis qudsi. Ya. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abi Dzar Al-Ghifari. Kita bisa lihat dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor 24. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian ini tukhti'un, selalu melakukan kesalahan siang dan malam. Jangan merasa suci. Jangan merasa bersih dari dosa-dosa. Selalu kita ini melakukan dosa-dosa siang dan malam. Wah, kalau gitu banyak dong dosa kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan solusi bagi kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ana aghfirud dunuba jami'a. Aku mengampuni semua dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka meminta ampunlah kalian kepadaku. Niscaya aku akan mengampuni kalian. Ini solusi. Jalan keluar. Ketika seorang anak manusia dia melakukan kesalahan dan dosa, dan pasti dia akan selalu berdosa, melakukan kesalahan, maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang didoakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, termasuk dari orang yang ketika dia melakukan kesalahan dan dosa, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga doa yang terkandung dalam doa yang ketiga. Syukur ketika mendapatkan kenikmatan, sabar ketika dia mendapatkan musibah, dan istighfar meminta ampun pada Allah ketika dia melakukan kesalahan. Apa kata beliau berikutnya? Fa inna haula'i salas, karena sesungguhnya ketiga perkara ini. Baik, apa yang dimaksud oleh beliau ketiga perkara ini? Ya, jangan sampai salah paham. Yang dimaksud dengan ketiga perkara ini adalah tiga doa yang terkandung dalam doa yang ketiga. Yaitu bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, bersabar ketika mendapatkan musibah, beristighfar memohon ampun ketika atau melakukan dosa. Tiga perkara ini kata beliau, unwanus sa'adah, sebagai tanda, sebagai alamat kebahagiaan pada diri seseorang. Ya. Apa tanda kebahagiaan? Seorang itu akan berbahagia dunia dan akhirat. Ya, salah satu tandanya adalah ketiga perkara ini terdapat pada dirinya. Apa ketiga perkara ini? Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Dan ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Dan ketika dia melakukan dosa dan kesalahan, dia beristighfar. Qala, kita nukilkan kalamnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang tiga perkara ini, karena beliau ya menukilkan tiga perkara ini dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim fi muqaddam kitabih al-wabil as-sayyib. Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau berkata dalam kitab beliau Al-Wabil As-Sayyib, ya, inna hadhihi al-umur as-salasa hiya unwanu sa'adatil 'abd. Sungguhnya perkara, tiga perkara ini adalah sebagai tanda, alamat kebahagiaan seorang hamba. Apa tiga perkara ini? Idza u'tiya syakar, wa idza butliya sabar, wa idza aznaba istaghfar. Ya, harus hafal ini. Idza u'tiya syakar, kalau mendapatkan kenikmatan dia bersyukur. Idza ubtuliya sabar, ketika dia mendapatkan ya musibah dia bersabar. dan ketika dia melakukan dosa dan kesalahan, dia istighfar. Taib. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Sungguhnya tiga perkara ini adalah sebagai tanda alamat dari kebahagiaan seorang hamba. Wa alamatu falahi fid dunyahu wa ukhra. Dan sebagai tanda alamat kesuksesan dia di dunianya dan di akhiratnya. Wa la yanfaqu 'abdun anha abadan. Fa innal abda daimut taqallubi baina hadhihi al-atbaq. Perhatikan, sama sekali tiga perkara ini tidak akan terpisahkan dari seorang hamba, karena seorang hamba selalu dia taqallub, ya, berbolak-balik, ya, akan selalu mendapatkan tiga perkara ini, ya. Ini keadaan manusia. Ketiga perkara ini tidak akan lepas dari keadaan seorang hamba. Pasti dia akan mendapatkan kenikmatan. Apa yang harus dilakukan? Bersyukur pada Allah. Pasti dia akan mendapatkan musibah. Apa yang dia lakukan? Bersabar kepada Allah. Pasti dia akan melakukan dosa. Apa yang harus dia lakukan? Beristighfar. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tiga perkara ini sudah dia lakukan, ya, maka ini adalah sebagai alamat kebahagiaan, alamat kesuksesan seorang hamba di dunianya dan di akhiratnya. Subhanallah. Capek? Capek enggak? Hah? Capek enggak? Hebat kalau enggak capek. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. I'lam arsadaqallahu li ta'atihi. Annal hanifiyata millata Ibrahim hiya an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah, arsadaqallahu li ta'atihi. Ini juga doa dari beliau rahimahullah Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab kepada kita semua. Arsadaqallahu li ta'atihi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada engkau untuk mentaatinya. Subhanallah. Ya, doa-doa yang sangat indah. Doa-doa yang begitu mulianya, yang seharusnya, ya, kita bukan hanya antara seorang muallim dengan yang diajarkan, seorang pengajar dengan yang diajarkan, tapi kita sebagai seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya, kita saling mendoakan dengan doa-doa kebaikan, ya, kepada saudara-saudara kita. Baik. Qala annal hanifiyata millata Ibrahim. Ketahuilah bahwasanya al-hanifiyah, yaitu agamanya Ibrahim. Al-hanifiyah maknanya adalah al-iqbal ala Allah wal-i'rad amman siwa, yaitu al-iqbal. Kita menyongsong menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentauhidkannya. Wal i'rad, berpaling dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hanifiyah yang merupakan milahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim. Apa itu agamanya Ibrahim? Anta'budallah mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah. Apakah cukup sampai di situ? Bahwasanya agamanya Ibrahim alaihi salatu wasalam, engkau beribadah kepada Allah. Selesai sampai situ? Tidak. Anta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah saja. Semata. Mukhlishan lahuddin. Mengikhlaskan agama. Peribadatan hanya untuknya. Dan ini yang kita kenal dengan makna at-tauhid. Yaitu apa? Ikhlasul ibadati lillah. Ifradullahi bil ibadah. Ya, berarti agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu juga agama para anbiya war rusul adalah at-tauhid, mengikhlaskan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Agamanya para al-anbiya war rusul. Ya. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. An i'budullaha wajtanibut taghut, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh telah kami utus pada setiap umat ini seorang rasul. Apa yang disuruhkan oleh setiap rasul pada umatnya? I'budullah. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut. Dan jauhilah at-tagut. Dan salah satu makna dari tagut adalah man ubida min dunillahi wa huwa radin. Siapa saja yang diibadahi selain daripada Allah dan dia ridha untuk diibadahi. Berarti apa yang disampaikan oleh setiap rasul kepada umatnya, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah. Itu maknanya. Bertauhidlah kalian kepada Allah dan jauhi segala macam bentuk kesyirikan. Bukan hanya sekedar ditinggalkan, ya, tapi jauhi. Karena makna ketika dikatakan ijtanibu, jauhilah, itu lebih dalam maknanya daripada sekedar dikatakan utruku, tinggalkan. Kenapa? Ketika dikatakan ijtanibu, jauhilah, itu otomatis dia meninggalkan dan menjauhi. Ya. Bukan hanya sekedar meninggalkan. Kalau meninggalkan, dia tinggalkan. Bisa saja dia jauhi, bisa saja dia justru masih ada di sekitar area. Masih dekat-dekat situ. Tidak. Tapi jauhi, tinggalkan dan jauhi. Maknanya demikian. Tinggalkan dan jauhi segala macam bentuk kesyirikan. Agamanya siapa ini? Agamanya para al-anbiya war-rusul. Ya. Berarti pertama kali yang disampaikan oleh al-anbiya war rusul kepada umatnya adalah permasalahan at-tauhid. Ubudullaha malakum min ilahin ghairuh. Itu seruan para al-anbiya war rusul kepada umatnya. Ubudullaha beribadahlah kalian kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak memiliki ilah. Kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Ya, surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 menerangkan tentang fungsi tugas seorang hamba Allah, apakah dia itu jin ataupun manusia. Kenapa dia diciptakan? Apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin manusia tanpa ada tujuan? Tidak. Hanya sia-sia belaka. Tidak. Pasti ada hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hikmah dan tujuan penciptaan tersebut dalam kitabnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwasanya makna illa liya'budun ayyuhidun, yaitu agar mereka mentauhidkanku. Dan tauhid ini memiliki makna lebih khusus daripada ibadah. Ya. Ini tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita bisa beribadah hanya kepada Allah semata. Ya. Baik. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Setelah kita mengetahui bahwasanya tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus kita ketahui apa itu ibadah. Ya. Ibadah secara bahasa makna ibadah adalah adzul wal khudu'. Ya. Kehinaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan secara istilah adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Adalah nama yang mencakup, ya, semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu perbuatan ataukah itu ucapan, zahir ataupun batin. Ini yang disebut dengan ibadah. Kalau dikatakan semua, berarti banyak. Banyak ibadah, iya. Ya, tinggal kita mempelajari Al-Quran. Tinggal kita mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Allah Subhanahu wa taala tidak ya membiarkan kita untuk berkreasi masing-masing kita bagaimana beribadah kepada Allah dengan cara yang benar kita. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutus rasulnya dalam rangka apa? Dalam rangka mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik dan benar. Jadi ketika kita memahami ayat ini, ketika kita tahu bahwasanya tugas kita ibadah, ya. Terus bagaimana cara beribadah yang baik dan benar? Apakah berlaku di sini pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju ke Roma? Kita ibadah, biarkan orang berkreasi dengan apa yang lebih dia sukai dari cara beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Allah tidak membiarkan kita dalam keadaan demikian. Seandainya setiap orang memiliki kebebasan untuk berkreasi di dalam perkara ibadah ini, ya, kira-kira akan begitu banyak bentuk peribadatan setiap orang dengan modelnya masing-masing. Dengan alasan apa? Dengan alasan tadi. Banyak jalan menuju ke Roma. Ya. Yang penting tujuannya. Puncak gunung cuma satu. Kita bisa dari lereng barat, bisa dari lereng timur, selatan, utara. Yang penting sampai pada puncak. Tinggal kita tanya, kalau begitu ngapain Rasulullah SAW diutus? Untuk apa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, apa fungsi beliau kalau begitu? Kalau kita katakan bahwasanya bebas kita untuk beribadah sesuai dengan cara kita masing-masing, nggak ada fungsinya. Justru beliau SAW diutus kepada kita dalam rangka mengajari kita bagaimana kita beribadah dengan cara yang benar, dalam rangka mengajarkan kita bagaimana kita bisa mewujudkan, merealisasikan tugas kita sebagai seorang hamba, ya, dengan cara yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu sekarang bagaimana ibadah yang benar itu bagaimana. Ketika kita tahu tugas kita dalam ibadah, kita enggak tahu ibadah yang benar itu bagaimana. Bagaimana kita tahu? Tentu dengan seseorang yang telah diutus oleh Allah, yang telah diajarkan kepada dia oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa inilah ibadah-ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut mengajarkan kepada kita. Siapa orang tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam? Tugas kita tinggal belajar. Enggak lebih dan enggak kurang. Mempelajari apa yang menjadi warisan beliau. Apa warisan beliau? Ilmu. Apa ilmu? Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu. Berapa banyak ayat? 6.000 ayat dalam Al-Quran sudah kita hafal. Semuanya. Ya. Belum lagi hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitabnya para ulama. Sahih Bukhari ada 7.000 hadis. Ya. Sahih Muslim ada 12.000. Ya. Musnad Imam Ahmad ada puluhan ribu hadis di situ. Ada yang hafal 100.000 hadis. Ya, Imam Ahmad hafal 1.000.000 hadis. Seperti hafalnya kita ada qul huwallahu ahad, subhanallah. Hah? Apa tugas kita? Tinggal buka buku, pelajari. Kalau belum bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arabnya dulu. Itu kan? Sehingga kita tahu bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Bukan dengan kreasi masing-masing. Bukan dengan pola pikirnya masing-masing. Apa yang dia sukai. Oh, menurut saya ini yang lebih menenangkan diri saya. Bukan itu patokannya. Bukan itu patokan ketika seorang beribadah saya tenang dengan apa yang saya lakukan. Bukan itu. Ya. Patokannya adalah ketika engkau beribadah, apakah engkau sudah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu syarat diterimanya ibadah. Dan syarat yang sebelumnya adalah bagaimana engkau beribadah kepada Allah dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Qala rahimahullah ta'ala fa'idha arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi. Sekarang, ketika engkau sudah mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya. Sekarang kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita agar kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah melakukan tugas dan kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja kita ingin bahwasanya ibadah yang kita lakukan tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, betul enggak? Sekarang kalau kita beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, capek-capek kita beribadah, tetapi tidak diterima oleh Allah, mau enggak kira-kira? Siapa yang mau kira-kira? Enggak ada yang mau. Kita ingin ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau rahimahullah, fa'lam, ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Sungguhnya ibadah tidak akan dinamakan ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah. Sebagaimana sholat tidak dinamakan sholat kecuali kalau diiringi dengan taharah. Seorang yang melakukannya atau beribadah sholat harus dimulai dengan apa? Bersuci. Apakah itu wudu? Ya. Atau kalau dia dalam keadaan hadas besar, dia harus mandi. Kalau seandainya dia tidak mampu mandi atau berwudu, dia tayamum. Intinya apa? Dalam keadaan tahur, dalam keadaan suci, dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maklum. Ya. Bil-Quran wa sunnah wa ijma'. Ya. Kira-kira ada gak seorang muslim, ya, yang dia sedikit saja mengetahui dari perkara keislaman ini, yang mengatakan bahwasanya sholat itu boleh tidak berwudu atau tidak bersuci. Ijma, bukan ijma ulama lagi, ijma'nya kaum muslimin bahwasanya yang namanya sholat harus dimulai dengan apa? Dengan bersuci terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima. Maknanya tidak menerima di sini tidak sah salatnya, salat seorang hamba ketika dia berhadas sampai dia berwudu, yaitu dia bersuci. Ya, sekarang kita bahas dulu, kita pahami dulu bagaimana kedudukan toharah, bagaimana kedudukan bersuci ini ketika seorang hendak sholat. Apakah sah seorang itu sholat ketika dia tidak dalam keadaan suci? Jawabannya apa? kita tahu semua jawabannya tidak sah salatnya seseorang dalam keadaan tidak suci. Ya. Nah, kalau kita pahami ini, kita akan mudah memahami. Begitu juga dengan ibadah. Ibadah seseorang itu tidak dinamakan ibadah. Apa maksudnya? Tidak sah ibadahnya. Tidak diterima oleh Allah ibadahnya. Kecuali, kalau apa? Kalau diiringi dengan tauhid. Kalau dilandaskan ibadahnya tersebut di atas tauhid. Kalau tidak dilandaskan di atas tauhid, berarti ibadahnya tidak diterima. Kalau ibadahnya tidak diterima, berarti dia tidak berfungsi atau tidak melakukan fungsinya sebagai seorang hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Berarti apa yang harus kita ketahui? Yang kita ketahui yang pertama terlebih dahulu adalah apa itu tauhid? Ya. Terutama di sini adalah tauhidul ibadah. Tauhid. Ketika kita beribadah kepada Allah, yaitu ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Taib. Kita akan bahas sedikit apa itu tauhid. Tauhid maknanya adalah, pengertiannya adalah ifradullahi ta'ala bima yahtassu bihi. Mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap perkara-perkara yang hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap perkara-perkara yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan at-tauhid. Baik. Dan tauhid terbagi menjadi tiga. Atau ada tiga macam tauhid. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Apa itu tauhidur rububiyah? Huwa i'tiqadu anna Allah ta'ala wahidun fi mulkihi wa af'alihi la syarikalah. I'tiqad, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala wahid, esa di dalam mulkihi, kekuasaannya, dan fi af'alihi, perbuatan-perbuatannya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala esa di dalam kekuasaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala esa di dalam penciptaannya, tidak ada yang mencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala esa dalam pemberian rezeki, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala esa di dalam setiap perbuatannya, di dalam setiap apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Yang nanti kita akan dapatkan bahwasanya tauhid ar-rububiyah ini ternyata diakui, diimani, ya, oleh siapa? Oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengakui tauhid rububiyah. Ya, ibarat yang lebih tepat, mereka mengakui tauhid rububiyah ini. Lalu kenapa mereka ternyata tidak dianggap sebagai seorang muslim? Karena mereka mengingkari tauhid yang kedua, yaitu tauhidul uluhiyah. Yaitu tauhid al-uluhiyah. Apa itu tauhidul uluhiyah? Tauhidul uluhiyah huwa i'tiqadu anna Allah ta'ala wahidun fi ilahiyatihi wa ibadatihi la niddalahu. Tauhidul uluhiyah adalah keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala esa di dalam peribadatan kepadanya tanpa ada sekutu baginya, tanpa ada tandingan baginya. Yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam segala macam bentuk peribadatan. Dan tidak memalingkan sedikit pun dari ibadah tersebut kepada selain Allah. Inilah yang disebut dengan tauhidul uluhiyah. Inilah tauhid di mana orang-orang musyrikin mereka tidak mau mengakuinya. Sehingga mereka tetap dikatakan sebagai orang-orang musyrik. Kemudian yang ketiga adalah tauhidul asma'i was sifat. Tauhidul asma'i was sifat huwa i'tiqadu anna Allah wahidun fi dzatihi wa sifatihi la nadhira lahu. Keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala wahid, esa di dalam zatnya dan di dalam sifat-sifatnya, tidak ada bandingannya, tidak ada bandingannya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki asma-asma, nama-nama, ya, yang begitu indahnya, yang begitu bagusnya, ya, yang tidak dimiliki oleh hamba-hamba, oleh makhluk. Walaupun sama, hakikatnya berbeda. Begitu juga sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang penuh kemuliaan, yang sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bandingannya. Dan yang diinginkan oleh al-muallif rahimahullah di dalam perkataan beliau, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, yang dimaksudkan adalah tauhid al-uluhiyah. Bahwasanya ibadah tidak akan disebut ibadah. Artinya tidak akan dinamakan ibadah. Tidak akan sah ibadahnya kecuali ketika dia melakukan ibadah itu dilandaskan kepada tauhid. Bahwasanya dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas, mengikhlaskan, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu apa? Kalau begitu ini adalah syarat diterimanya ibadah. Maka syarat diterima ibadah ada dua. Syarat ibadah itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada dua. Yang pertama adalah ikhlasul ibadati lillahi ta'ala. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini makna tauhid. Yaitu hanya mengikhlaskan, mengesakan ibadah hanya untuk Allah semata. Ini yang pertama. Yang kedua dari syarat diterimanya ibadah itu adalah al-mutaba'ah. dia menteladani, mengikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara ibadah. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, dia tidak berkreasi dengan kreasi-kreasi yang dia buat sendiri atau dibuat oleh orang lain. Tetapi dia mencontoh apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan dua perkara ini insyaallah ibadah seorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, fa idza dakhala syirku fil ibadati afsadaha kal hadas idza dakhala fit taharah. Kalau seandainya kesyirikan itu ya dakhala masuk kepada perkara ibadah, dia menodai perkara ibadah tersebut, afsadaha, maka dia akan merusak ibadah tersebut sebagaimana al-hadas, sebagaimana hadas ketika dia ya masuk kepada perkara taharah, dia akan merusak taharah, dia akan membatalkan taharah. Seorang kalau berhadas, apakah dia kencing, apakah dia ya buang air besar, apakah dia kentut, apakah dia dengan hadas-hadas yang lainnya, apa yang terjadi dengan taharah yang ada pada dirinya? Batal. Ketika dia mau sholat, dia harus mengulang lagi ya wudhunya atau mandinya. Begitu juga ketika kesyirikan itu masuk kepada perkara ibadah, dia tidak mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah, tapi untuk yang lain juga. Dia tidak memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, tetapi kepada yang lain juga. Ya. Apakah itu kepada malaikat? Apakah itu kepada nabi? Apakah kepada orang-orang saleh? Wali-wali? Atau yang selainnya? Batu, pohon, kuburan, patung, dan lain sebagainya, berhala-berhala. Apa yang terjadi ketika itu? Bahwasanya kesyirikan tersebut akan merusak ibadahnya. Bahkan yang lebih dahsyat, seandainya kesyirikannya tersebut adalah syirik akbar, bukan saja ibadah yang dia lakukan ketika itu yang dirusak, tetapi seluruh ibadah yang telah dia lakukan. Subhanallah. Ya, bahaya berarti syirik akbar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan kesyirikan, lahabita anhum, sungguh akan runtuh, sungguh akan gugur, makanu ya'malun, apa yang sebelumnya telah mereka amalkan. Seluruh amalan ibadah, bukan saja ibadah yang tercampur dengan kesyirikan tadi, akan tetapi seluruh ibadah yang telah dia lakukan gugur dengan sebab kesyirikan yang dia lakukan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbitanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, la in asyrakta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi seluruh anbiya war rusul. Wa laqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepadamu. Siapa mu ini sini? Siapa engkau yang dimaksudkan di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila alladziina min qablik, dan kepada orang-orang sebelum engkau. Siapa itu? Para anbiya war rusul sebelum beliau. Apa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? La in asyrakta, kalau engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, sungguh amalan-amalanmu akan gugur. Fala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan termasuk jadi orang-orang yang merugi. Siapa yang diingatkan? Bukan kita yang diingatkan. Walaupun kita di sini diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah, tapi bukan kita yang diingatkan oleh Allah secara langsung. Tapi Rasulullah dan para al-anbiya sebelumnya. Semulia-mulianya manusia, yaitu al-anbiya wa rusul. Siapa yang lebih mulia daripada mereka? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia. Ya, kurang apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal? Ya. Kurang apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Kurang apa ketakwaan beliau sallallahu alaihi wasallam, tetapi masih diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau melakukan kesyirikan, amalan-amalan yang begitu banyaknya akan runtuh gugur seketika. Menunjukkan bahwasanya ya, beliau saja diingatkan akan bahaya kesyirikan, menunjukkan begitu besar bahayanya. Terus bagaimana dengan kita? Ya. Yang amalannya aja subhanallah. Kita bisa menilai diri kita masing-masing. Kita tidak usah melihat orang. Kita lihat diri-diri kita sendiri. Ya. Ketika ada nasihat, ketika ada kebiasaan kita, wallahu taala alam. Ketika ada nasihat, ketika ada ancaman dalam Al-Quran tentang bahayanya neraka, tentang bahayanya berbuat dosa, tentang bahayanya syirik, seringkali kita tunjuk orang-orang, oh ini buat orang-orang demikian. Kita tidak. Ketika ada janji-janji, di situ disebutkan macam-macam kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah, baik berupa surga, isi surga, bidadari, dan segala macamnya, oh itu untuk kita. Ya, kenapa kita tidak berbuat sebaliknya? Ketika kita mendapatkan nasihat, nasihat apakah itu nasihat yang menyejukkan atau memang pedas sekalipun nasihatnya? Ya, yang begitu menusuk hati, tujukan pada diri kita, jangan sampai kita terjadi melakukan apa yang dinasihatkan atau ada ancaman tentang bahayanya neraka. Kita lihat diri-diri kita sendiri, apakah kita termasuk orang yang selamat atau tidak? Introspeksi diri, ini yang harus kita lakukan. Tapi kembali bahwasanya ini adalah bahaya yang sangat besar kalau begitu. Ketika ibadah telah tercampur, ternoda dengan kesyirikan, maka akibatnya begitu dahsyat, akan meruntuhkan segala macam bentuk ibadah yang telah kita lakukan. Maka apa kata beliau rahimahullah? Fa idza arafta anna syirka idza khalatul ibadata afsadata afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Arafta anna ahamma ma alaika ma'rifatu dzalik. Sekarang kalau engkau mengetahui bahwasanya kesyirikan seandainya mencampuri ibadah, tercampur ibadah dengan kesyirikan, apa yang terjadi? Maka kesyirikan itu akan merusak. Apakah yang dirusak hanya ibadah tersebut? Tidak, ibadah yang lainnya dirusak oleh kesyirikan. Seluruh ibadah yang telah dilakukan dirusak oleh kesyirikan. Berarti bahayanya sangat besar. Wa ahbatal amala, dan meruntuhkan, menggugurkan amalan-amalan. Begitu juga ketika engkau mengetahui bahwasanya pelaku dari kesyirikan Kalau dia tidak taubat dari kesyirikannya, maka sara sahibahu minal khalidina finnar, pelaku kesyirikan akan kekal di neraka. Innahu may yusyrik billah, sungguhnya mereka yang melakukan kesyirikan pada Allah. Ya. Faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sungguh Allah akan haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Tidak akan ada penolong bagi mereka orang-orang yang berbuat zalim. Kekal dia di neraka. Disebabkan apa? Kesyirikan yang dia lakukan. Bukan hanya sekedar runtuh amalannya, tetapi menyebabkan dia kekal di neraka. Tidak terampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh ya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni yang selainnya bagi yang Allah kehendaki. Berarti apa? Bahaya syirikan. Maka ketika kita mengetahui berbagai ketika kita mengetahui berbagai macam bahaya kesyirikan ini, arafta anna ahamma ma'alaika ma'arifatu dalik. Engkau mengetahui bahwasanya perkara yang paling penting bagi dirimu adalah mengetahuinya. Mengetahui apa itu tauhid, mengetahui apa itu syirik. Mempelajari apa itu tauhid dan mempelajari itu syirik. Supaya apa? Supaya terbebas. Supaya selamat kita dari bahaya kesyirikan yang mengintai. Yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah, la'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melepaskan, meloloskan engkau dari jaringan ini. Jaring-jaring kesyirikan. Artinya kalau jaringan apa? Jaring. Ya. Ketika seorang terjerumus ke dalam jaring tersebut, susah untuk keluar. Kalau sudah dalam bentuk jaring, berarti bahayanya mengancam kemana-mana. Salah kita jalan, terperosok kita dalam jaringan tersebut, susah bagi kita untuk keluar. Maka kata beliau, wahiya syirku billah, jaringan tersebut adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi qala Allahu fi, yang Allah berkata tentang kesyirikan ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni ayyushraka bih, dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni yang selainnya dari bentuk ya dosa-dosa yang lain bagi yang Allah kehendaki. Selain kesyirikan diampuni oleh Allah. Orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar selain kesyirikan, masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah inginkan Allah azab dia, kalau Allah kehendaki Allah ampuni dia. Tetapi orang yang membawa dosa kesyirikan ini pada akhir hayatnya, tidak sempat dia bertobat dari kesyirikannya, apa yang terjadi pada dirinya? Sama sekali tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menunggu? Neraka jahannam kekal dari dalamnya. Waliyadzubillah. Bahaya. Sangat bahaya. Kita tidak tahu. Ya. Kita tidak punya jaminan keselamatan dari kesyirikan. Tidak ada. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah mempelajari ya, kesyirikan ini. Kemudian kita berusaha menjauhinya. Ya. Bukan secara global tapi secara rinci. Ya. Kalau kita tanya, semua orang muslim akan mengetahui bahwasanya dosa yang paling bahaya adalah kesyirikan. Tahu. Tahu mereka. Tapi apakah mereka tahu kesyirikan itu? Bagaimana bentuk-bentuknya? Apa yang syirik kecil, syirik akbar? Bahwasanya misalnya berdoa di kuburan, berwasilah kepada para wali adalah syirik. Tahu mereka. Ya. Marah mereka kalau kita katakan itu syirik. Sembarangan kamu katakan itu syirik. Ini adalah doa menghormati, mencintai para wali, kata mereka. Berarti kesyirikan harus kita pelajari. Bagaimana mempelajarinya? Mempelajarinya pertama, minimalnya dengan mempelajari kaidah yang akan kita pelajari ini, ya. Yang berikutnya, kita mempelajari apa-apa bentuk kesyirikan secara rinci yang telah ya, disebutkan baik dalam kitab Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Wadhalika bima'rifati arba' qawaid. Bima'rifati arba'i qawaid dzakarah Allah Ta'ala fi kitabihi. Yang demikian itu, apa itu? Bagaimana kita bisa melepaskan diri dari jaring-jaring kesyirikan ini? Ya, melepaskan diri dari bahaya kesyirikan ini adalah dengan mempelajari empat kaidah yang akan kita bacakan insyaallah taala, ya. Zakarahallahu taala fi kitabihi, yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Apa maksudnya? Beliau tidak membuat kaidah-kaidah sendiri, tidak. Tapi beliau hanya mengambil, menyimpulkan dari apa yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallah taala alam, kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan nanti setelah salat zuhur. Ya, biar ada kesempatan istirahat antum. Ada pertanyaan sebelumnya? Silakan kalau ada yang bertanya dari apa yang sudah kita pelajari. Beda. Istianah kan tidak hanya dengan mengucapkan bismillah. Ya. Dia dua perkara yang berbeda, jelas. Istianah dengan tabaruk, dua perkara yang berbeda. Istianah meminta pertolongan, tabaruk mencari barokah. Ya. Dan bisa saja seorang mencari barokah dengan meminta pertolongan kepada Allah. Tapi bukan perkara yang sama antara istianah dengan tabaruk. Allah Ta'ala alam. Yang lainnya? Tabarak tafilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kita lanjutkan setelah salat zuhur ya. Tafadhal barakallahu fikum. Kalau ada kalam ulama, ya enggak ada itu dong bilang apa? Oh iya, kalau masuk dari situ iya, tak korup dalam artian beribadah, istilah beribadah. Ya.